Pugagalay rata ya apostel tipu 27. Kele arateu ake kue kai ka Italia, sege ake erangan si Paulus, samba sabage si penjara kenen ka Julius, kapiten tentara si Puoni pasukan kaisar. Kele aku tuja nang kai ka kapal, ka Adramitium sioba muriri katobo Asia pula jomayan. Aileu si Aristarkus tai Makedonia, si bara ka Tesalonika masih paale kai. Pato jolo kai Kasidon. Manuntu bagania si Julius kai Paulus, samba ioba ake ye masih balo saalinia bule rapu ukutnia. Baramai sedda pula jomayan muriri ka Siprus, kalulut sasake le rusa. Kele aku talipo ki kai koat ipot kilikia, samba pampilia, sege kai kamira katobo likia. Sedda sesenangan kapiten tentara sara kapal sibara ka Alexandria, sioba mulajo ka Italia, kaunangan kai ka kapal nenda. Piga ngagogoy pa si moilemoy lele aku pelajo kai, siagai kabaga le sege kai ka kenindus. Tapoy ioba ake kai rusa, puririk mayan ka kereta ipot tunang Salmon. Siagai kabaga aku ririk kai tunang nenda, sege kai kasaraku duat si Puoni pusawat si Maeru, kalegre lagai lasea. Kalulut amaigingan tetere amalimai, samba amakataian puabangan, apasanan poi puaso bagai, pangantomanangan sia si Paulus kuanangan. Ale sasaraina, wicok nia puabangan tanekne, mako kope le besi samba babara le rugi sabeu, tak sarat abangin samba kapal, tapoi beri engan taleu. Tapoi si kapite tentara kai jurumuri, samba kasih bakat kapal pele, maka tonem bagania belek pei katiboyet Paulus. Kalulut pusawat nenek, tak maeru tukudu teret pasal lago si malepet, oto maigi sia sioba tuririwake mulajo, baleo moitua liake Phoenix, bule tukudu sedda uju lago si malepet. Phoenix iate pusawat kanusa kereta, si matai isit si kaolak, samba usut buke. Kele aiboroyake rusat kayaman si mamoile, kabagadangan le momoyan iye kakitiet bagada, tik-tik rangan sao, mulajo muriri kanusa kereta. Tapoi tak amauju burake nangan talabari, onia kenen si kalaut bare, si bara kanusa nenda. Boroi nangan leuk kapal, taan momoi isak-sak rusa, oba ake mayan maragai. Maragai mayan, pat aili katete saranusa si goiso si Puoni Klauda, sedda bulat mabesi aku pasikeli kai si koci kapal. Lepa arasa kaya ke si koci ka kapal, pa prarangan tali katungut kapal masih paron. Lotora bu itu sagat kapadarai sitris, bele ake rangan lajo, tenan le oba ake kapal imarakai. Kopet besit katumai iboroi kai talabari, pato ima pato, paribairangan abangen kakoat. Kagogoy si katelunia, kabirangan le tatogat kapal, amasi paribay galajet kapal kakoat. Kele ta amakoy nong sulu sama panyanyat, piga ngagogoy pa, sama rusa pe iti blakai, taan aku karonikai murimanua. Kalulut ama ujungan ta arafukom, kurio nangan si Paulus katalagada kuanangan. Ale sasaraina, muredet baik kam ngangku, bui tatuitui ka kereta, tak iyo orik jadat baga samba rugi nekne. Tapoi kutido kakam, bui imakarat bagamui, beri sara kakam malilimai inga, sarat kapal nekne le malilimai. Aipoi soibu amurio kabebeku sara malai katai kamanua sibakat aku, samba panindo gietku masih kuah. Bak malolotok Paulus, tak moi tak nupurio kamatat kaisar. Samba kalulup kilu bagat teka manua katubum, sangam beri sali nuka kapal nenek, muriri manua leksia kalulut ekeu. Oto sasaraina, bui imakarat bagamui. Aipoi matonem bagaku kateka manua, sangam beri sini boi nia kamatakku mua aili. Tapoi ta isosopi tatu sagat kasaran Musa. Kele ayali soibo sikapule patnia aku maragai kai kakuat Adria, tengah moi kabagadale teta togat kapal amalegrengan kakati. Lepa belik rangan juju-juju, agai rangan 20 ngarepa kerunia ricci goiso, juju rangan minca agai rangan 15 ngarepa kerunia. Karat bagadang balik tu sagat kapal ka udut buku, belik rangan epat saw ka murid kapal, tidorangan imarue imapato. Ia geti besi akek rangan mututi tatogat kapal. Belik akek rangan si koci ka kuat, pakau rangan tu buddha kelek masih belik saw ka utit kapal. Kuanangan si Paulus kamatat kapiten tentara, sama katai tentara, ketamu kudus ya ka kapal, tak muririman wakam. Lepak sagirirangan seseret si koci ta tentara, belek kakuat rakai. Kalegret pato, nanak-nangan si Paulus sengam berit darah kukom kuanangan. Teret kini neget, ayai lingan pulu epat ngagogoi, sarat masingena lek kam. Nu makek kam laje, tak nukum kam apa-apa. Kalulut nek-nek, kuna anak kam, bule nupuk kom kam boiki. Kan nenek poi itu pairon tubumui. Ai poi beri sangan taili alai kau tekmui tak bebele. Lepa ai kuan nenek alak nangan roti, kuan nangan surat kata kamanua kamatada sangan berida, pabok nangan nia, tadakek nangan mukom. Maarau nangan bagada sangan berida, kukom rangan lew. Igi mai sangan berimai ka kapal, ruang otu pitu pulu enem kai. Kele aramaek tek mukom, paribairangan berak kakuat imatek buk kapal. Kele ay mapato tak aragai lagai nenek. Icok rangan gugung si bara bugei ke momoi bai sedara teu ake rajolo ake kapal. Sagri rangan tali sao belek kakuat urugut rangan talit kumuriat karai ake rangan lajo kaute ilajo ake nia rusak kakapi. Tapoi amaragai lek kapadarai tusagat nangan utet kapal tak anaturit si nia sedda. Murinia ragat aibetunia onu sabeu. Isi ake rangan leo te tentera masih mate yake sangam beris penjara kenen bui rapulalak ratu itu. Tapoi aikera le kapiten tentara isi ada kalulut iobak le ipurimanua si Paulus. Kuanangan kasiakai mulalak raku teipu raemu boiki kekabi. Sabagai masih tut aisyalak lapri aisyalak kadakatat kapal kurang oira. Di sedate galainia sangam berimai sege kakapi murimanua.